الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرين رحمة الله سبحانه وتعالى أجمعين الله وإياكم إن شاء الله. Sore ini kita akan membahas tentang al-amanah, makna lughatan wa istilahan. Tentang amanah baik secara bahasa maupun secara istilah, juga apa yang telah disusun oleh para ulama, yaitu tentang pentingnya menjaga amanah, atau juga di dalam materi lain yang disebut nahyu, larangan dalam mengabaikan amanah. Amanah secara bahasa ini adalah bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita. Banyak istilah-istilah bahasa Arab yang telah dipakai ke dalam bahasa Indonesia. Namun kadang-kadang kita perlu perhatikan bahwa pengambilan kita ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab, kadang-kadang maknanya berbeda. Yang paling persis yaitu amanah. Kalau syirik, ya, sirik dari bahasa Arab, tapi kadang-kadang kita artikan dengan iri. Ya, terus fitnah itu dari bahasa Arab, kita artikan seorang suka memfitnah, menuduh, tuduhan. Padahal al-fitnah bukan tuduhan. Salah satu bentuk fitnah yaitu bentuk tuduhan, tapi al-fitnah, ya, kalau kamu kola ulama, al-fitnah al-syirik, al-fitnah al-kufur. Fitnah adalah kemusyrikan, fitnah adalah kekafiran. Makanya ada ayat al-fitnah asyadu minal kufur, minal qatal. Al-fitnah akbaru minal qatal. Nah, itu contoh-contoh. Tapi amanah secara bahasa Indonesia juga mirip dengan apa yang dimaksud dalam bahasa Arab. Ya, al-amanah diddu al-khiyana. Al-amanah lawan daripada khiyana. Ya, dan khiyana itu bahasa Arab yang telah kita atau telah dijadikan ke bahasa Indonesia. Hampir mirip juga. Ya, amanah, khiyana. Kalau bahasa kita amanah itu bisa jadi titipan. Kalau orang yang amanah, orang yang menjaga amanat atau titipan. Ya, dan seterusnya. Wal aslu al-amnu tuma'ninatun nafsi wa zawalul khaufi. Bas al-amanah asalnya dari al-aman, ya, yaitu apa? Tuma'ninatun nafsi, ketenangan jiwa. Wa zawalul khaufi, ya, hilangnya rasa khawatir. Wal amanatu masdarun amana bil kasri. Ya, amina bil kasri, amanatan bahwa aminun. Ya, masdarnya, dasarnya dari kata amina dengan kasroh, yaitu amanatun bahwa aminun, aman. Thumma sta'amal al masdar fil i'yani mazadan. Ya, faqila al wadi'atul amana wa nahwa wa jam'u amanat, dan jamaknya adalah amanat. Ya. Nah, di dalam istilah atau Al-Qur'an menyebutkan, mengingatkan beberapa tempat tentang amanah, ya, di dalam beberapa surat yang tidak mungkin kita bahas semua, di antaranya saja, ya, di antaranya dalam surat Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan kepada kamu, sedang kamu mengetahuinya. Nah, pada umumnya kita tahu amanah umumnya. Hanya tidak semua yang kita tahu kita pegang dengan benar. Di antara ada yang kita tahu tapi sengaja kita khianati, kita abaikan. Nah, oleh sebab itu para ulama merinci, karena seumpamanya kita tahu, ya. Nah, untuk lebih mendalam lagi, mana yang disebut amanah dan sejauh mana yang bahaya khianatnya, mengkhianatinya. Karena di sini ada nahyu, ada larangan. La takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum. Jangan kamu mengkhianati Allah, jangan kamu mengkhianati Rasul, jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah diberikan kepada kamu, sedang kamu mengetahui hal itu. Ya. Nah, secara umum Allah juga mengingatkan kepada kita itu dalam surat Al-Anfal ayat 27. Di dalam ayat lain, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh al-ayat. Dalam surat Al-Ahzab 72, sesungguhnya kami telah ajukan, telah sodorkan al-amanah kepada langit dan bumi. Ya. Maka al-amanatu secara istilahan ialah kullu haqqin, kullu haqqin laka luzumika adahu wa hifdhu. Setiap hak-hak yang wajib dikerjakan dan dijaganya. Wa qila at-ta'affuf amma yatasarrafu al-insan fihi min malin wa ghairi wa ma yasuqu bihi alayhi min al-a'rad wal khurmi ma al-qudrati alayhi wa raddu ma yastawda'a ila mawdi'ihi. Atau juga segala apa yang manusia dibebankan kepadanya, diberikan kepadanya min malin, dari segi harta juga amanah atau selainnya, atau yang dipercaya untuk memegangnya, yang dipercaya untuk memegangnya termasuk atau untuk mengembannya, termasuk al-a'rad, termasuk apa saja yang nanti akan dibahas setelahnya. Iya. Waqal. Iya, kita teruskan. Iya. Waqal al-Kalbawi, kullu ma farada 'ala al-'ibadi fa huwa amanatun. Kafalati waz-zakati was-siyami wa da'i ad-din wa awqadaha al-wada'i wa awqadaha al-wada'i aw kitmal asrari. Seorang ulama menyatakan setiap apa yang diwajibkan dari Allah kepada seorang hamba itu adalah amanah, termasuk di dalamnya sholat, ini amanah, zakat, puasa, din seluruhnya ini amanah yang ditekankan akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rahasia-rahasia. Rahasia itu amanah. Rahasia suami istri itu punya rahasia. Kehidupan suami istri itu rahasia, maka itu amanah yang harus dijaga, enggak boleh diceritakan pada orang yang bukan haknya untuk mendengar, dan seterusnya kita akan bahas nanti. Ini secara umum saja tuh. Maka ada satu makalah yang bagus di dalam yang ditulis oleh Syekh Hadi Abdul Abdul Aziz Ar-Rajhi, tentang hal ini. Ya. Waqala Al-Qurtubi fi tafsir ayat tadi, ayat tentang yang kita sudah baca, di antara juga beberapa ayat dalam surat Al-Ahzab, surat An-Nisa 58, inna aradnal amanata lis-samawati wal ardi wal jibala fa abana apa di dalam surat An-Nisa itu bisa kita jumpai mirip dengan surat tadi Al-Ahzab, kita enggak perlu ulang lagi. Dan dinyatakan oleh Qurtubi ayat ini, sesungguhnya kami telah mengajukan, menyodorkan amanah kepada langit dan bumi. Maksudnya kata Imam Al-Qurtubi fi tafsir hadhihi al-ayat, amanatu ta'ummu jami'a wata'atud din. Imam Qurtubi menyatakan amanah adalah segala sifatnya umum, segala apa-apa wadhaif. Wadhaif ini wadhifah. Wadhifah itu kewajiban, tugas ya yang ada dalam din ini. Ya, itu semua amanah. Wa tablighu hadha ad-din amanatun aidan. Menyampaikan din ini juga amanah sesuai kadar masing-masing kemampuannya. Balighu anna wa law aya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dariku walau satu ayat. Seorang ayah mempunyai amanah untuk menyampaikan din ini kepada anak-anaknya. Seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada kepada suami, kepada anak-anaknya, kepada orang lain yang memerlukannya. Itu juga amanah. Maka dinu amanah tu, din ada amanah. Wa Rasulullah SAW amna Allah ala wahyi. Kalau Rasulullah SAW ya, dan Allah Subhanahu wa Taala memberikan amanah kepada Rasul melalui wahyu, sehingga terbebani atas Rasul untuk menyampaikannya. Nah, oleh sebab itu dikatakan wa ana aminun man fis sama, aku adalah orang yang diberi amanah dari yang di langit, yaitu dari Allah. Nah, para ulama juga membagi bahwa kullu ma fahiyya amanatun ladaika, setiap yang diberikan oleh Allah kepada kamu itu merupakan amanah. Apa saja yang diberikan kepada Allah ya, Allah berikan kita kehidupan adalah amanah, dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah amanah ya, itu adalah pemberian, semua amanah. Apa arti amanah? Ada pertanggungjawabannya. Mata diberikan ini ada pertanggungjawabannya, pendengaran, penglihatan, akal. Ya, ini akal yang keistimewaan manusia dengan binatang, sama-sama punya otak, tapi manusia diberi kemampuan untuk mengolah otaknya itu berpikir. Ya, maka lebih cerdas dari binatang. Ya. Ini keistimewaan manusia dan ini amanah yang besar pertanggungjawabannya. Ya, oleh sebab itu pada para pakar tentang otak, yaitu cara berpikir, atau pakar, saya pernah baca buku ya, walaupun ditulis oleh orang Barat, tetapi mempunyai penelitian yang sangat dahsyat. Oh, manusia diberi otak dan cara berpikir, yaitu dengan akal, itu sebetulnya hanya jarang yang menggunakan sampai 50%. Jadi otak kita ini jarang digunakan sampai 50%. Palingan hanya 10%. Karena katanya menurut penelitiannya, kalau orang menggunakan 20% saja dari yang Allah berikan ini, dia bisa menguasai puluhan bahasa. Kalau 20% ininya digunakan, ya, akalnya digunakan, fungsi otaknya digunakan 20%, dia bisa menguasai puluhan bahasa. Ya, puluhan ilmu-ilmu, disiplin ilmu dan seterusnya. Ya, Maka kalau ulama-ulama dulu kalau kita dengar ajaib menghafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. 10 tahun menghafal Muntah Imam Malik. Antara 7 tahun sampai 10 tahun menghafal bahasa-bahasa Qabila. Bahasa Qabila, bahasa yang susah-susah. Ya kalau Arab Fusha, Al-Quran ini Fusha. Ya, Arab, bahasa Arab yang dari Quraisy. Ya, tapi ada bahasa-bahasa Qabila. Nah itu dipelajari oleh Imam Syafi'i. Terus umur 15 Imam Syafi'i sudah menggantikan majelisnya Ibnu Abbas yang enggak sembarangan orang. Umur 20 sudah menjadi mufti besar. Nah itulah keajaiban. Belum imam-imam yang lainnya. Ya. Jadi para ulama telah menggunakan fungsi yang Allah berikan, yaitu amanah yang Allah berikan, yaitu akal atau otak yang fungsinya untuk mengolah data itu semua. Itu lebih besar daripada orang biasa. Ya, kalau kita mungkin ada yang 1%, ya mubazir sebetulnya. Maka kata para tokoh tentang pemikiran, seandainya manusia mau menggunakan teknologi komputer atau teknologi yaitu membuat yang mirip akal, yang mirip otak kita, suatu alat yang mirip otak kita, misalnya sebesar bumi pun belum tentu lengkap. Dirangkai gitu elektronik dengan komputer dengan apa sebesar bumi. Itu belum tentu lengkap. Coba robot, secanggih-canggih robot pasti banyak kekurangannya. Ada yang bisa bergerak, enggak bisa merasa. Ada yang bisa merasa, enggak bisa ini, enggak bisa sedih. Ya, ada yang udah bisa merasa, bergerak, tertawa, nanti bisa apa lagi. Enggak ada robot putus asa. Ya, dari bikin diperintahkan putus asa. Macam-macam. Ada kekurangan gerakannya juga kaku. Ya, begitu. Kalau manusia dengan akalnya ini sangat aja. Coba Einstein begitu tapa ini yang menjelimetnya. Baik, itu amanah. Ya, amanah yang Allah berikan. Salah satu contoh saja. Nah, maka setiap apa yang diberikan oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu amanah. Ada pertanggungjawabannya. Ya, udara yang kita hirup setiap harinya, ya itu juga ada pertanggungjawabannya. Ada pertanyaan untuk apa yang dihirup? Ya, begitu. Maka ada seorang syekh sakit, terus dirawat di rumah sakit. Setelah sembuh, dapatlah tagihan, kan bil tagihan selama di rumah sakit itu sakit tentang pendengaran. Dia melihat tagihannya, nangis bukan karena nggak mampu bayar, dia syekh orang kaya, cuman baru sadar selama ini dia menggunakan pendengaran berapa puluh tahun dia ada tagihan dari langit, bilnya dari langit ya. Tapi dia menggunakan pendengaran di rumah sakit, ya untuk sembuh tagihannya udah segitu banyak. Ya, perawatan di rumah sakit selama sampai sembuh, sampai bisa dengar lagi dari nggak dengar sebulan aja bisa. Proses itu sebulan dengan terapinya dengan coba bayangkan tagihannya. Sebulan di rumah sakit tagihannya ada gambaran. Tinggal tergantung rumah sakitnya kayak apa. Nah kita selama ini di rumah, ya di bumi Allah, ya kita menggunakan pendengaran dari Allah, ya kita nggak pedulikan itu tagihan. Memang tagihannya nggak sekarang, tapi nggak akan lepas dari tagihan. Tagihannya nanti. Kenapa? Nanti, ya ketika mulut diapa ditutup, ya. Kemudian semua berbicara, tangan, kaki, telinga, mata, semua. Itu dalam surat Yasin kita kalbu baik. Baik. Nah, maka kita harus mengenal apa saja amanah, sehingga dengan itu kita hati-hati di dalam menjaganya. Ya, kita hati-hati di dalam menjaganya. Maka harus tahu dulu, yang pertama adalah amanatul uzma, amanah yang agung, yang besar. Itu apa? Ad-din. Din ini amanah yang besar. Kenapa? Karena Allah menciptakan jin dan manusia bukan hanya untuk meramaikan bumi. Ada misi, ada tujuan. Yaitu apa? Untuk menjalankan din, yaitu ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, di dalam tafsirnya liwahidun, untuk beribadah, untuk mengetahui aku. Dengan cara apa? Dengan cara berdin. Din dari mana? Din yang indallah, yang dari sisi Allah. Jadi juga tidak semua agama. Inna dina indallah Islam. Surat Al-Imran. Sebenarnya sesungguhnya din di sisi Allah yang diterima di sisi Allah adalah Al-Islam. Dan agama dari yang pertama sampai yang terakhir itu semua Islam, hanya namanya berbeda pada zamannya masing-masing. Ini bisa dirujuk dalam kitab Syarah Ushul Tsalatsah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Yahudi, namanya Yahudi pada zamannya itu adalah namanya agama Yahudi. Ya. Tetapi kaum Yahudi juga kaum Muslimin pada zamannya. Jadi dibadat diabadikan dalam Al-Qur'an di antara surat surat Al-Baqarah 60 berapa itu? 62 atau berapa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasaru wa sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Sesungguhnya orang beriman dari kalangan Yahudi, Nasrani dan Sabiin, dan yang bernama itu akan mendapat jaminan dari Allah, tidak ada rasa takut dan surutnya. Mereka akan mendapat pahala masing-masing pada zamannya. Namun akhir zaman yang hanya diakui oleh Allah, yang lain sudah direvisi, sudah dinas, sudah dimansuh, mansuh itu dihapus. Siapa yang memansuh? Allah. Alat hapusnya apa? Nasikhnya dinul Islam. Jadi sejak adanya risalah yang diberikan amanah ini kepada Nabi Muhammad SAW, maka semuanya batal. Yang diterima di sisi Allah adalah Al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka dalam hadis riwayat Muslim ini tentang amanatul uzma, amanah yang besar. Maka dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda, ma ahadun min hadhihi ummah, tidak ada satu pun dari umat ini, ya, yasma'uni, dia mendengar aku, itu Muhammad, thumma la yu'minu bi, kemudian dia enggak beriman kepadaku. Tidak ada satupun umat manusia yang dia mendengar aku, mendengar kata Muhammad, Nabi Muhammad SAW, kemudian dia enggak beriman kepadaku. Yahudiyun wal Nasraniyun, baik itu dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani atau yang lainnya, semua manusia. Kalau dia enggak beriman, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Inilah amanatul uzma, ya, yang ada di pundak manusia, yaitu risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Al-Islam. Maka siapa saja yang telah mendengar kata Islam, Nabi Muhammad SAW, dia tidak beriman, dia masuk neraka. Dan sebaliknya, orang yang mendengar kata Nabi Muhammad SAW, Islam, dakwah, dia menerimanya bersyarat, ya, dia pasti masuk surga, pasti. Kalau ada la ilaha illallah, pasti masuk surga selama tidak batal. Adapun ada di antara yang masuk surga, ada yang langsung. hisab dan tanpa adab, ada yang mampir dulu ya ke neraka sebagaimana hadis ya Bukhari disyarat dalam kitab Qutubari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannata," ketika ahlul jannah masuk ke jannah, "wa ahlun nari nar," dan ahlun neraka ke neraka. Kemudian ada suara, yaitu suara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di neraka, "Akhrijuhu," keluarkan dari neraka itu, "man kana fi qalbihi," barang siapa yang ada di hatinya ya, "dzurratu minal iman," atau apa tahabbu minal iman, sebesar biji jagung, sebesar biji sawi, sebesar zarah daripada keimanan. Kemudian dikeluarkanlah, "Qad iswaddu," sungguh sudah halus. Neraka jangan main-main. Ya. Sebentar-sebentar apapun hangus. Ya. Hadisnya, "Qad iswaddu," sungguh telah hitam, halus. "Tsumma yubghidunna hadzal haya," kemudian dicampakkan ke nahrul haya, sungai kehidupan. "Wa yatutu kama yatutu naba," kemudian dagingnya ya, tadi angus, kembali lagi pulih, kemudian baru masuk ke jannah. Jadi di jannah gak ada orang cacat, maaf ya, bersih kembali lagi, gak ada itu di jannah. Kamu kayaknya habis dari neraka ini, kukingin gak belum lengkap, ya itu masih angus sebelah, gak bersih, bagus. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya. Di jannah itu tidak ada keluhan. Dan kau illa kilan salaman salama, ucapan Darussalam, negerinya aja Darussalam, ucapannya adalah pujian-pujian. Lihat orang senang, enggak ada. Kalau masih ada cacat, berarti masih ada kesedihan. Kenapa ya kamu? Itu kesedihan, enggak ada. Dihapus oleh Allah rasa sedih yang adalah ucapan kesenangan. Jadi itulah ahlu jannah, dan itulah nilai keimanan dihargai oleh Allah walaupun sebesar zarah. Itulah amanah yang harus kita pegang. Jadi sesusah apapun ya kita di dunia ini, baik segi ekonomi, tekanan ekonomi dan lain-lain, pertahankanlah kalimat la ilaha illallah, pertahankanlah amanah al-udhma, amanah yang besar ini, yaitu di kita. Kadang-kadang sedih ada sebagian orang murtad karena kemiskinan ya, murtad karena perkawinan, murtad karena jabatan ya, murtad karena ingin terkenal. Waktu dia Islam gak ada yang tegur-tegur, begitu murtad masuk TV, enak juga ya murtad. Nah, terkenal, ada syahwatnya syahwat terkenal. Ya, melakon ini nggak bisa, mungkin tampil ini gagal. Pemain pasar apa, main apa itu? Yang pembantu, itu juga gagal laku-laku. Murtad baru dia. Ada juga yang begitu untuk terkenal. Nah, untuk bila, karena ini amanah besar. Ya, himmatul khayal. Nilai dari kehidupan sejauh mana dia dengan din, dengan amanah itu. Dan penghargaan Allah pada orang yang mati walaupun masuk neraka, tapi kalau ada keimanan, Allah angkat. Enggak Allah kekalkan. Karena yang kekal apa? Yang kekal adalah orang kafir, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulai kaum syarrul bariyah." Itu jelas. Kalau enggak ada keimanan, kekal di neraka. Baik orang Alkitab Yahudi dan Nasrani pada zaman sekarang ini, bukan zaman dahulu. Ya, dan orang-orang musyrik di neraka kekal kalau dia mati dalam keadaan. Dan itu adalah sepuluh manusia. Ulaika syarrul bariyah. Dan surat Al-Baqarah. Baik. Ya. Jadi yang pertama, amanah yang harus kita perhatikan, kita jaga, itu apa tadi? Amanatul Ughma. Amanah yang besar. Itu di. Ya. Kemudian termasuk amanah-amanah yang lainnya, yaitu al-haya, kehidupan. Kehidupan ini amanah. Buktinya apa? Buktinya Allah akan ambil nanti kehidupan itu. Ya, enggak pemberian yang langgeng terus. Enggak ada orang walaupun meminta umur 1,000-2,000 tahun, tetap masih ada batasnya. Ya, Nabi Nuh dakwanya saja 1,050, yaitu 900 tahun, belum kehidupan sebelumnya. Maka diriwayatkan Nabi Nuh itu umurnya hampir ribuan tahun. Ya, dakwanya itu 950 tahun, tapi tetap ada batasnya, mati. Karena itu amanah yang Allah akan ambil. Nah, Dialah Allah yang khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang lebih baik amalannya. Ahsanu amala di dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam Ibnu Al-Hambali, di sana ada aqwal ulama, ahsanul amala akhlaqa wa aswaba. Orang yang paling ikhlas dalam tujuan hidupnya dan yang paling benar amalannya. Dan yang disebut paling benar adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah dan qaul sahabat. Jadi tolak ukur kebenaran itu sudah ada. Itulah gunanya waktu diutus Nabi belajar dengan malaikat Jibril secara talaki. Talaki itu jumpa. Terutama Ramadan seperti ini, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap awal Ramadan setiap tahun satu bulan penuh talaki. Ya, itu berjumpa dengan Jibril dan Jibril mendengarkan bacaan Nabi. Kalau dulu menyampaikan, kemudian murojaah mendengarkan bacaan Nabi sampai selesai satu Ramadan, satu bulan. Nah, itu metode cara ngajinya Nabi dengan malaikat Jibril. Apa disampaikan dihafal terus dimurojaah diulang-ulang. Nah, itu pada bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini disebut mausimul Quran, bulan musimnya Al-Quran. Nah, kehidupan adalah amanah. Nah, sejauh mana seorang itu memanfaatkan kehidupan? Ya, karena kehidupan adalah amanah, dan sejauh mana pertanggungjawaban dengan amanah yang Allah berikan. Ya, umat Nabi Muhammad SAW, karena nabinya juga umurnya pendek. Nabi Muhammad SAW tidak sebagaimana nabi-nabi dulu. Ya, kalau Nabi Nuh kan tadi dakwahnya itu 950 tahun dakwahnya. Belum proses menerima wahyunya, belum sebelumnya. Dakwahnya aja 950 tahun. Nah, itu ditegaskan juga siang dan malam. Waqala Nuh Rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahar wa lam yajidu du'a illa firar wa inni kullama da'utu lidaghfir lahum ja'u ashabu fi hadalin wastarsalu siyara wa sabu wastaghfaru istighfara. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Rabb, inni da'utu qaumi laila wa nahar, 950 tahun aku mendakwahkan kaumku siang dan malam. Falam yajidu du'a illa firar. Akan tetapi setiap aku dakwahkan, mereka lari. Enggak semuanya menjawab dakwahnya Nabi Nuh. Ya, begitulah. Bahkan di antara mereka ada yang menyumbat telinganya, ya ada yang menutup, nggak mau melihat aja, nggak mau sama Nabi Nuh. Yang satu masih sanggup melihat tapi nggak mau dengar. Ada yang modalnya begitu. Ada yang belagak nggak dengar padahal kesel. Ya, actionnya doang dengar padahal mau nonjok ustadznya. Ya ada juga. Nah, itu sudah digambarkan dalam Al-Quran sifat-sifat madu, sifat-sifat orang yang diseru. Ya, ada yang menyumbat, ada yang tutup. Lihat muka Nabi Nuh aja nggak kuat, apalagi nggak dengar. Ya, macam-macam manusia. Ini sudah dibongkar oleh Al-Quran, oleh Allah melalui Al-Quran. Sikap kaum yang diseru. Ya. Bahkan di antaranya yang lari. Yang lari. Makanya di semua majlis itu penuh. Karena gambarannya gitu, ada yang lari, ada yang nyumbat, ada yang enggak mau lihat. Ya, paling parah ada yang ngancam. Nah, ada yang ngancam, ada. Nabi aja diancam kok. Di dalam surat Al-Anfal. Wa iyyaka kurbika alladziina kafaru lisbutu hayatuhu wa yusriku wa yaquluna wa yaqulu Allahu khairul makirin. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, apa sebagian kaum menyatakan? Dan kaum kafir ini membuat makar. Ya, apa makarnya? Liyutbitu ka untuk memenjarakan Nabi, au yaqulu ka untuk membunuh Nabi. Allah hidup atau mengusir Nabi. Wayang kuruna, wayang kurubo. Mereka membuat tipu daya, membuat makar. Wayang kurubo. Allah juga ada caranya. Tipu daya Allah juga ada. Allah khairul akhirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat planning. Ya. Maka kadang-kadang gagal tipu daya orang kafir. Oh iya, jadi al-haya, al-aman, kehidupan ini aman. Sejauh mana kita akan gunakannya selama hidup ini? Dan seandainya kita diberi umur panjang seperti Nabi 63 tahun atau lebih lah, ada yang 80 tahun, itu pun kehidupan yang sangat sedikit dibanding di akhirat. Karena dikatakan kehidupan di akhirat dalam beberapa ayat. Di antara surat Al-Ma'arij dalam surat Sajadah, Al-Fasanati Miman Ta'udun, ialah Allah yang mengatur dari langit merusak langit dan bumi, ya, yang satu harinya Al-Fasanati Miman Ta'udun, 1000 tahun dari apa yang kamu hitung. Jadi kalau orang hidup satu hari di akhirat nanti sama juga 1000 tahun di dunia. Dan kita enggak ada yang 1000 tahun. Seandainya orang diberi umur 65 tahun. 65 tahun. Ya. Baliknya 15 tahun, berarti 45 tahun untuk ibadah aja. 45 tahun, ibadah itu baru berapa jam dibanding di akhirat? Enggak ada 1 jam mungkin di akhirat. Itu yang full ibadahnya. Taruhlah sekarang Lailatul Qadar, setiap tahun dia dapat Lailatul Qadar. Nyari dapat, kan sekali dapat seolah-olah beribadah 83 tahun dan sekian bulan. Taruhlah ya umurnya 65, start umur 15, jadi 50 tahun dia beribadah, pun dia cari Lailatul Qadar dapat terus setiap tahun. 50 tahun setiap tahunnya dapat. Berarti 50 tahun kali berapa? 83 tahun sekian bulan. Ya kan? Taruhlah berapa? 4000 tahun lebih. Jadi di akhirat cuma 4 hari. Itu kalau dapat terus tuh, kalau nyari terus dapat terus setiap tahun. Nah, ini kagak nyari, kagak apa. Udah pendek umurnya disia-siakan lagi. Ada seumur hidup kagak guna, apa itu Lailatul Qadar? Ya, taunya nanti manfaatnya. Semua manfaat diri itu taunya nanti. Ketika seorang sudah Kalau sekarang agak ada yang orang Betawi bilang agak pilon, enggak ngeh, enggak iyang. Bahasa Indonesianya apa? Enggak peduli ya. Enggak peduli, tidak peduli. Ada orang tidak peduli dengan din, dengan kehidupannya ini, dibiarkan berlalu begitu saja. Ya, contoh mati. Kemudian menghadap Allah baru ingin kembali. Ya kan? Walau tara idzil mujrimuna nakisur wasimita rabbihim rabbana samina wa atharna farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surat Sajdah. Ketika orang-orang menghadap Allah dengan tertunduk takut, ya, kemudian mereka menyesal, ya Allah, kami sekarang sudah lihat, sudah dengar, sudah lihat kok sedahsyat ini. Farji'na, balikkan kami ke bumi. Na'mal solehan, kami akan beramal soleh. Inna mukimu, sekarang kami yakin. Lah yakin, udah mati dan menghadap Allah. Lambat. Kalau yakin itu sekarang. Makanya, seandainya roh itu dikembalikan atau bisa balik ke dunia, ke bumi, ke dunia, mesti dia akan beramal soleh. Dan sebaik-baik amal soleh itu bukan di ini, di Masjidil Haram, karena satu rakaat di sana sama dengan berapa? 100.000 kali. Dan kalau kita mengerjakan sholat sunnah di sini 100.000 kali, asal 100.000 rakaat, gak sempatnya apa-apain. 100.000 rakaat, 11 rakaat aja banyak yang ninggalin. Hah? Ada yang dipercepat lagi. 11 rakaat 7 menit. Ya. Lalu 100.000 rakaat. Nah, di sana itu setiap amalan dikelipat gandakan menjadi berapa? 100.000 di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabi berapa? 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Maka bagi orang yang mampu seharusnya ke sana mumpung hidup. Karena kalau mati itu kepengennya juga ke sana. Jadi yang mampu itu maka alhamdulillah Masjidil Haram kalau ini sekarang ini penuh. Puluh akhir penuh kayak pergi haji aja. Sama orang yang tawaf, yang itikaf, yang apa. Ya. Alhamdulillah sebagian umat Islam menyadari hal itu, pentingnya seperti itu. Untuk melipat gandakan waktu yang singkat, amalan yang sedikit tetapi kelipatannya yang diperbesar. Itu orang cerdas, orang cerdas ngumpulin duit mampu berangkat. Karena apa? Karena kalau 100.000 rakaat di sini, ya, agak bisa bisnis. Ya, kalau di sana 1 rakaat sama dengan 100.000, makanya penuh. Makanya wajar kalau masjid kian lama kian sepi kan di sini. Itu karena pada pesan insya Allah. Ya. Jadi kita sangka baik aja sama saudara kita. Masjid kian maju kan? Sampai sampai di mana nih sekarang? Kalau kemarin apa siapa tenda keluar-luar. Ya, kalau sekarang ini udah akhir, 10 akhir. Ya, udah depan. Kemana itu semua? Mudah-mudahan ke sana. Ya, kalau enggak ketemu juga di sana, ya, tawaf, tawafnya di mall. Ya. Tawaf juga. Sini enggak, sana enggak. Nyangkutnya di mall. Wajib al-haya al-aman, kehidupan adalah aman. Maka penyesalan nanti ketika dia tidak menggunakan kehidupannya untuk yang bermanfaat, dia minta kembali. Nah, alhamdulillah ayat itu ada. Maksudnya kita bisa baca. Nah, mumpung kita belum mati, ngapain nyesal seperti itu? Kan begitu seharusnya. Ambil pelajaran itu begitu. Ini orang kesian ya yang mengucapkan robbana farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Kesian banget ini orang. Dia bilang, ya Allah, kembalikan kami ke bumi, kami akan beramal soleh. Ini kalau kita baca orang yang cerdas, lah mendingan kita ngamalin sekarang daripada nyesal kayak dia. Ya tinggal pilih. Ya, seharusnya begitu. Itulah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an banyak membocorkan perkara-perkara yang menguntungkan manusia karena itu dari Allah. Itu bocoran yang bagus itu. Orang mati penuh dosa menghadap Allah kita kembali, bocoran bukan? Beruntung kan kalau baca Quran itu paham. Jadi jangan apa saya begini nyesel. Makanya persiapan dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, alhamdulillah informasi dari Al-Quran dan hadis itu kalau kita perhatikan, ya maka itu merupakan keuntungan bagi setiap individu Muslim. Makanya orang yang paling untung itu Rasulullah SAW. Kenapa? Informasinya langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Malu manusia paling beruntung itu Rasul. Dalam manusia dalam kegelapan, kejahilian, dan mencoba berhala, ya tatanan kehidupannya, membunuh anak perempuan, hina kalau mendapat anak perempuan atau anak gadis, terus perkawinan yang tidak apa istilahnya tidak masuk di akal. Seorang wanita bisa punya 10 lelaki lebih, atau seorang lelaki bisa puluhan atau ratusan istri, dan bukan itu saja, istri dari seorang bapak kalau sudah meninggal bisa diwariskan ke anak-anaknya. Warisan bukan harta aja dulu, istri juga warisan. Ya, jadi habis dikawini oleh bapaknya bisa dikawini oleh anaknya. Itu zaman jahiliyah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah SAW, yaitu Muhammad SAW, untuk membawa amanah. Beruntunglah Nabi SAW dalam keadaan seperti itu beliau terangkat. Ya. Maqaman mahmudah, mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya, kenapa? Karena dapat informasi langsung dari Allah. Hanya ketika menyampaikan informasi itu tidak semuanya mau mendengar, seperti Abu Lahab marah, bahkan bersumpah, tabban yada ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Alihada damahtana, apakah untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami? Celakalah Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya. Tapi sebagian menerima, Abu Bakar dari kalangan orang tua, dari kalangan wanita, Khadijah, dari kalangan anak muda, Ali, Rasulullah dan seterusnya. Itulah orang yang beruntung. Maka siapa saja yang ingin amanah dari Allah tentang kehidupan, mau untung dalam kehidupannya, mau tidak mau dia harus berpegang dengan apa? Amanatul Uzma, al-hayat li amanatul Uzma. Amanah kehidupan ini untuk amanah yang besar, yaitu din. Seorang menghadap Allah bisa aja enggak punya keturunan, bisa enggak punya harta, bisa enggak punya keluarga sebatang kara, bisa. Tapi jangan sampai enggak punya din, enggak punya iman. Begitu. Karena ini kerugian yang besar. Penyesalan tadi itu dalam surat sajadah. Orang akan nyesal dan minta lagi diulang kehidupannya. Farja'na na'mal sholihan inna muqinun. Kembalikan kami ya ke bumi, kami sekarang yakin dan akan beramal soleh. Baik. Yang termasuk juga di dalam amanah yaitu tadi yang semua Allah berikan kepada kita, al-irdu amanatun, irdu kemuliaan, harga diri, kehormatan, ir. Ini amanah yang harus kita jaga, dan orang Islam itu mempunyai kemuliaan, izzah gak boleh dia, makanya gak boleh rukuk dan sujud kecuali hanya kepada Allah. Rukuk sujudillah, rukuk dan sujud, karena rukuk dan sujud ini gambaran penghambaan dan tidak boleh kita berhamba kepada manusia. Itulah kalimat la ilaha illallah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diterangkan oleh seorang sahabat Ar-Rabi ketika diutus ke kerajaan, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah tahrirul ibad min ibadil ibad illa ibadu rabbil ibad. Coba agung kan ucapannya, la ilaha illallah pembebasan dari menghamba manusia kepada manusia, hanya menghamba kepada Rabb-nya manusia yaitu Allah. Maka orang Islam itu orang yang mulia. Akidah tauhid adalah akidah kemuliaan. Enggak tunduk dengan benda-benda, ya, patung-patung. Manusia-manusia dihormati oleh orang yaitu dengan rukuk dan sujud. Para sahabat sebagian ada yang hijrah ke Habasyah, ya, melihat situasi keadaan ahlul kitab, kemudian balik, kemudian bertanya hadis sahih di dalam kitab Ibnu Katsir di bab mukaddimahnya ada tentang sujud, yang ketika menafsirkan Allah memerintahkan pada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Nah, itu ada hadisnya yang berkaitan dengan sujud. Ya, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami lihat para pembesar Yahudi dan Nasrani, rahib-rahibnya, pendeta-pendeta itu mereka dihormat oleh jamaah, oleh umatnya itu dengan rukuk dan di antara mereka ada yang sujud. Maka sahabat bilang, engkau ya Rasulullah lebih berhak kami sujud dan rukuk kepadamu. Ya, Nabi ingat, Nabi jujur, amanah dan takut kepada Allah. Kata Nabi, oh tidak, ya tidak. Maka apa kata Nabi? Lautu amir ya sudah basar di basar. Kalau aku diperintahkan bolehnya manusia sujud manusia dengan manusia, la amartu, aku akan perintahkan lil mar'ata, seorang wanita untuk sujud kepada suaminya karena keagungan hak suami. Kalau boleh, tetap enggak boleh. Jadi lebaran ini bukan jangan-jangan diwarnai dengan kemusyrikan. Sujud sama suami si istri haram. Ruku sujudlah karena ruku dan sujud hanya milik Allah. Kalau boleh seorang istri sujud di depan suaminya. Nah, ini kalau itu berarti enggak boleh. La kuntu amiran. Kalau aku boleh memerintah, maka yang pertama aku perintahkan wanita sujud dengan seorang istri, sujud dengan suami, tapi tidak boleh. Maka jangan mewarnai ayat nanti ini dengan kemusyrikan. Ya. La tasjudu. Jangan kamu sujud untuk apa? Wasyamsu wal qamar, wasjudu lillah. Jangan kamu sujud kepada makhluk-makhluk. Bayangkan matahari yang besar aja kita enggak boleh sujud. Ya. Pada bulan, apalagi kepada manusia enggak boleh. Sujud itu hanya kepada Allah. Maka Nabi menolak kehormatan sahabat. Sejak itu yang namanya sujud manusia dengan manusia telah dimansuh, telah dihapus. Yang dahulu boleh, ya, agama-agama dahulu boleh. Maka peninggalannya masih kita bisa lihat, pendeta, rahib-rahib mereka pada sujud itu peninggalan. Itu sudah dimansuh di Nur Islam, di Tauhid mengharamkan. Nabi mengharamkan sahabat sujud untuk dirinya enggak boleh, apalagi orang lain. Ya, nah jadi itu kemuliaan seorang, kemuliaan seorang itu dengan tauhidnya. Seorang itu dianggap mulia itu dengan tauhidnya. Tauhid ini memuliakan manusia. Seorang Bilal bin Rabah, hamba yang biasa mengabdi kepada tuannya, itu setelah mengucap la ilaha illallah merdeka. Dia hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bersujud kepada tuan sebelumnya atau yang memerdekakannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang memerdekakan Bilal siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Enggak mau. Karena begitu tingginya tauhid, ya, sehingga kemuliaan orang yang telah mengucap la ilaha illallah ini benar-benar mulia, benar-benar mulia. Dahinya hanya diletakkan di tanah, di bumi, di karpet, hanya untuk Allah. Ya, makanya kita suka baca di dalam surat Al-An'am, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, amal, ibadahku, sholat, dan semua untuk Allah. Lillah. Dalam ayatnya alhamdulillah, rukuk dan sujud hanya pada Allah. Maka salat ada rukuk, ada sujud lillah. Nah, enggak boleh kepada yang lain. Maka janganlah warnai Eid nanti dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk sujud-sujud. Baik itu orang tua enggak boleh, cium aja dahinya. Orang tua duduk, kita datang cium keningnya. Minta maaf apa, keningnya dicium, doakan. Itu yang betul. Ya, cium keningnya, atau tangannya. Tanya, ini ambil tangannya, cium keningnya, dicium. Pipinya kanan kiri boleh. Tapi kalau sujud enggak boleh. Hah? Apa itu pembahasannya? Nyungkem ya. Nyungkeman. Enggak dikenal itu dalam Islam. Itu hadisnya buka tafsir Ibnu Katsir. Nah, para tafsir ayat sekitar 31-an mungkin 32 surat Al-Baqarah itu ada hadisnya tentang larangan. Maka telah dimansuh din Islam ini menghapus ajaran-ajaran sebelumnya. Kalau dulu boleh. Contohnya apa di dalam surat Yusuf ya? Nah, ketika saudara-saudaranya Yusuf setelah jumpa dengan Yusuf sekian lama hilang, kemudian kembali lagi dan mereka dapat hukuman dari, dapat ujian dari Yusuf, kemudian mereka bertemu lagi dengan bapaknya, ya khurru sujada, mereka sujud semua di depan bapaknya, yaitu Yakub. Boleh sekarang di Islam nggak boleh, yang di akhir zaman nggak boleh ya. Enggak nah, boleh sujud di depan ustaz, sujud ya rukuk enggak boleh. Baik, itulah ilmu kemuliaan. Yang pertama orang akan mulia dengan tauhid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Sesungguhnya kemuliaan ya bagi Allah, bagi munafik dan bagi orang mukmin, tapi kebanyakan orang munafik enggak paham ini. Al-Islamu ya'lu, Islam ini tinggi. Maka siapa saja yang berpegang dengan Islam, maka dia akan mempunyai kemuliaan, kemuliaan, kehormatan, ya. Ini yang harus kita pertahankan. Dan tidak ada penghormatan dari Allah kepada makhluk itu dengan kecuali dengan tauhid. Maka orang yang bertauhid orang yang telah memuliakan dirinya, enggak tunduk dengan tadi benda-benda apapun. Ya, dia hanya tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dahinya diletakkan, ini kan lambang kehormatan ini kepala. Ya, pemikiran ada di sini, ini makanya ya orang gak mau kalau kepalanya ditempeleng gitu kan, ya marah ya. Tapi di dalam sholat kita mau berlama-lama meletakkan ya kepala kita, dahi kita yang sebagian yang hormat ini, keumumannya ini kepala adalah lambang kehormatan ya, kita mau meletakkan di sajadah atau di lantai ya, karena apa? Karena untuk mengagungkan Allah. Dan tempat yang terbaik untuk ibadah adalah ketika sujud. Di dalam hadis utama, di dalam silsilah hadis sahihah, nah, sesungguhnya antara seorang hamba dan Allah, ya, yang paling dekat adalah ketika sujud. Fa'aktiru sujudakum. Maka perbanyaklah, perlamalah sujud-sujud kamu ketika sholat sunnah. Tentunya, ya, kalau sholat wajib berjamaah kan tergantung imam. Tapi ketika kita sholat-sholat sunnah yang kita sendiri, perlamalah sujud, karena itu tempat yang baik untuk memohon. Apalagi ya, dalam bulan yang mulia ini, atau ketika kita mencari Lailatul Qadar. Baik, wal'ilm amanah. Ya, kemuliaan amanah yang harus dijaga, gak boleh direcehkan begitu saja. Oleh sebab itu yang dikaitkan dengan hal haram dalam hadis Nu'man bin Bashir, di mana Rasulullah bersabda al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihah. manusia sedikit mengetahuinya. Ya. Paman dan barang siapa ya, paman ittaqa syubhati faqad istatra li wa'irtiha. Wa man ittaqa syubhati faqad istatra li dini wa'irtih. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, sungguh dia telah memuliakan diri dan kemuliaan agama dan dirinya. Faqad istatra li dini wa'irtih. Ya, sungguh dia memuliakan dirinya. Orang salah satu yang ingin mulia di hadapan Allah bukan sekedar yang haram dijauhinya, yang subhat juga. Subhat masalah akidah yang subhat, pemahaman yang subhat dijauhi oleh dia. Muamalah yang subhat dijauhi. Pokoknya yang subhat-subhat dijauhi. Dia telah memuliakan agama, amanatul husna, wa'ir dan kemuliaan. Dua amanah dalam hadis itu langsung dua amanah. Wa man taqwa subhati faqad istaqra li dini wa 'irdi. Wa man waqa fi subhati waqa fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus di dalam subhat, sungguh dia terjerumus di dalam perkara yang haram. Ra'iya haula al-hima, sebagaimana pengembala yang mengembala di kebun atau di ladang. Yusiko ayat ta'afihi, kadang-kadang melampaui ladang orang. Kambingnya si kambing dia, makannya rumput orang, tanaman orang, hadi orang, pohon pisang orang yang baru mau tunas dimakan. Ya, kambing mah nggak salah, yang punya kambing yang salah. Nah, itu hati-hati miara kambing. Nah, itu coba kambingnya jadi coba. Kambing itu halal asalnya, mana ada kambing halal. Tapi ketika makanan-makanan orang, jadi subhat. Ini gedenya gede rumput orang. Ya. Begitu. Maka dijaga kalau punya kambing. Kasih makan, dikurung. Jangan sembarangan. Ya. Kalau enggak, ya jangan piara. Ayam, apa, begitu. Sama. Nanti jatuhnya di subhat. Oh, ayam saya gemuk ya, enggak pernah saya kasih makan. Masya Allah. Karoma itu bukan karoma, makan makanan tangga, beras lagi dijemur dimakan, tanaman dimakan apa, cuman dia beli gol dari pertama mau dilepas. Nah, ini jadi ayam subhat. Ya itu hadisnya begitu. Baik, maka halil orang yang menjauhi subhat dia telah menjaga amanatul udhma, yaitu apa tadi? Din wa amanah wa wal irq dan kemuliaan. Dan orang Islam ini mulia karena Islamnya mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam ini tinggi, mulia, enggak ada yang lebih tinggi. Maka dalam asar sahabat di dalam kitab Siyar Alam Mubalah, ketika khalifah Umar radhiyallahu anhu kan menang perang sehingga Masjidil Aqsa jatuh ke tangan kaum muslimin. Sehingga kuncinya yang tadinya di tangan Alkitab diserahkan. Nah, proses si penyerahan ya, yang tadinya pembesar-pembesar ini pendeta pakai emas-emas, mahkota emas, salib emas semua mau menyerahkan kunci kepada khalifah. Khalifatul Mu'min Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pakaiannya biasa. Sahabat-sahabat lain, ya wahai Amirul Mu'min, kami sudah siapkan dana untuk mengganti pakaian. Ya, yang pantas lah ngadep ini pembesar-pembesar maksudnya gitu. Ya ini protokolernya nih. Ya, tolong digantilah dulu yang terbang camping itu. Marah Umar. Marah dengan apa jawabannya? Dengan dalil. Al-Islamu ya'lu wa al-Islam ini tinggi, kemuliaan sudah cukup. Seorang itu mulia, cukup dengan Islam itu mulia, terhormat. Walaupun pakaiannya compang-camping kalau memang tidak mampu. Ya, walaupun pakaiannya rusuh karena memang tidak mampu, bukan tidak boleh pakaian bagus. Dan apalagi kondisi itu, ketika Umar kan habis mengalami paceklik zamannya. Dan Umar merasa cukup mulia dengan Islam dan tidak perlu embel-embel lagi dengan pakaian-pakaian kebesaran seorang khalifah. Maka ketika utusan datang bingung, di mana yang khalifah? Ya, akhirnya barulah ditentukan. Baru mereka kaget. Ternyata khalifahnya sesederhana itu. Yang tadinya gambaran itu pakai ini tameng emas mungkin begitulah kayak mereka lah. Coba itulah seorang sahabat besar Umar Faruq mencukupkan air kemuliaan itu dengan Islam. Makanya dalam surat Al-Imran katakan wala tahinu wala tahzanu wa antum la'lau in kuntum mu'minin. Jangan kamu sedih, jangan kamu merasa hina, rendah diri, apa minder, bukan rendah diri, ya minder, enggak percaya diri, padahal kamu itu mulia tinggi. Kalau apa mulianya? Kalau beriman, kalau berpegang teguh dengan diri. Memang berat, ya, mulia dengan Islam ini berat. Ya, dikatakan hadis riwayat Nasa'i dan yang lainnya, ya di zaman seperti orang yang menggenggam bara api, makanya orang melepas, nggak betah dengan Islam, ya mencari kemuliaan-kemuliaan di luar Islam, akhirnya justru terhina, ya murtad itu penghina, terhina sekali orang murtad, orang yang mengganti agama, mengganti keyakinan, mengutak-atik agama itu orang-orang yang hina. Maka tidak ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Dan kemuliaan al-ilm adalah amanah yang harus kita jaga. Baik. Masih terus atau tanya jawab? Masih lama. Ya. Yang selanjutnya adalah al-waladu amanatun. Anak yang Allah berikan amanah. Kalau yang punya anak, ya amanah yang harus kita jaga. Fahibduhu amanatun wa ra'iyatuhu amanatun wa tarbiyatuhu amanatun. Anak memang menyenangkan, ya, dambaan buah hati dan bantu orang tuanya, tapi di lain itu dia adalah ada amanat yang besar, adalah amanah yang besar yang harus dijaga. Ya, maka tugas seorang yang diberi amanah oleh Allah berupa anak, ya, menjaganya. Fahitu amanatun wa ra'iyatuhu wa ri'ayatuhu amanatun, merawatnya, mendidiknya, ya, sampai besar, sampai baligh dan seterusnya. Wa tarbiyatuhu, ya, dan tarbiyah itu semua amanah, bukan hanya melahirkan. Dan ingat, sekolah bukan berarti lepas dari amanah. Ini ada sebagian orang tua salah paham. Begitu masukin anak sekolah, plong, ya alhamdulillah selesai, kayaknya gak ada udah tanggung yang penting buruknya. Tidak. Ya, beban amanah itu yang pertama di kita. Sekolah itu hanya membantu yang kita tidak mampu. Baik dan buruknya terpulang lagi kepada kita. Gak bisa kita nyalain sekolah. Ya, di sini kita boleh protes sama dengan sekolah kok begini-begini. Tapi di sana tidak. Ya. Maka Allah menghadiri sekolah, mana ada sekolah dihadiri namanya. Ya. Nggak ada nanti pengadilan menghadirkan kepala sekolah, guru-guru, nggak ada. Yang dihadir itu kita yang punya anak. Kenapa sekolah ini di situ, kan begitu? Kalau untuk jadi murtad, kenapa di sekolah kan di situ? Kita yang ditanya, hadisnya jelas muttafaqun alaih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pengembala, pemimpin, setiap kamu akan ditanya apa yang kamu gembala. Wa imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatih. Dan seorang imam adalah ra'in, pemimpin adalah pengembala, dia akan ditanya. Wa rajulu ra'in wa mas'ulun 'an ahli baitih. Seorang laki-laki atau suami, dia adalah pengembala, sekolah. Tidak. Yang menyekolahkan anak itu ke situ kan kita, maka kita tanggung jawab. Jadi tidaknya, nah, kadang-kadang sebagian orang tua ini kurang peduli. Kalau HP-nya dipinjam orang, terus dibuat, didownload hal-hal yang gak penting, marah. Ya, kenapa kamu pinjam sebentar aja kok udah download ini, install ini, install ini. Marah kan? Apalagi HP baru. Delete. Anaknya 5 tahun ditaruh di sekolah, mau dapat apa aja dia gak mau tahu. Dapat filsafat, dapat pelajaran, dapat teori Darwin, dapat ini. Ya, bapaknya dibilang dari monyet tuh gak apa-apa. Darwin kan teorinya gitu. Asal kita dari monyet, berarti bapaknya dari monyet. Dia terima aja. HP marah. Ya, anak dihancurin di sekolah. Ya. Balik dengan ada yang udah semua agama sama. Ya, tenang aja. Bahkan bebas, kamu terserah nak mau jadi mau pakai agamanya, tapi kita berkeluarga. Ada satu keluarga itu pegang agamanya macam-macam. Nah, ini aneh. Padahal itu tanggung kita anak, boleh amanatun. Dan kita akan ditanya oleh Allah dituntut. Maka ada kerugian dan keuntungan punya anak. Keuntungannya dalam hadis riwayat Bukhari riwayat Muslim. Ya, seorang merasa aneh kok posisinya di janda tertinggi padahal dia ingat amalannya enggak seberapa. Kemudian ada berita dari Allah. Demikian istighfari auladu itu adalah karena anak-anak kamu yang selalu memintakan ampun, ya. Sehingga seorang orang tua tinggi kedudukannya di jannah karena anak-anak soleh. Waladun soleh jadabullah. Inilah aset-aset yang sangat berharga, anak yang soleh yang mendoakannya. Ini amanah, ya, aset yang harus kita benar-benar. Maka jangan percayakan sama orang lain. Kita akan serahkan kalau kita yakin itu akan ditanamkan pelajaran yang bagus. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal diri Islam, ya tolong anak saya. Tapi kalau nggak jelas ya jangan. Akan dituntut nanti, dia akan nuntut juga. Dan kewajiban tarbiyah adalah kepada orang tuanya yang diberi amanah. Tadi hadisnya mutafakal alaih. Ya, dalam ayat yang dikatakan inna amwalakum fitnah, sesungguhnya harta dan anak-anak fitnah, ujian amanah yang Allah berikan yang harus kita jaga. Maka perhatikanlah pendidikan anak-anak kita, baik tarbiyah fil bait di rumah ataupun di luar di lingkungannya. Ajak ke masjid, nurru auladakum shalah, perintahkan anak-anak kamu sholat ketika umur 7 tahun, sabah sini 7 tahun itu dari angka ada di bawah, jangan dibiarkan main 5 waktu diajak. Kalau bapaknya kerja dia di rumah, ibunya yang suruh, jangan di rumah ya 7 tahun buat dihukum dan pukul mereka dengan pukul yang tidak berbahaya, maksudnya pukulan pendidikan ya. Wow. Ibn Asrasinin, mereka umurnya sudah 10 tahun dipukul, ya, sebab, ya, pakai satu lidi itu boleh. Jadi dalam Islam itulah tanggung jawab kita. Kalau tidak diperintahkan, kalau tidak dipukul, dia nggak salah, anak itu nggak dosa, anak nggak ada dosa, rubiah Allah, nggak ada hitungannya, karena beliau taklim. Yang dosa bapak ibunya. Jadi ngelihat anak-anak maghrib di jalan, di mall, di apa, nggak dosa mereka umur sebelum balik. Yang dosa bapak ibunya. Dan bapak ibunya nggak akan dosa setelah bekerja keras memerintahkan. Jangan diam aja. Nah, karena menyampaikan supaya kita lepas dari dosa. Sholat, katanya main, urusan dia. Dia nggak dosa, kita nggak dosa. kita udah nyuruh, tapi yang diam adalah yang dosa. Maka di dalam kitab apa tulisan yang itu dalam doktor saya Tawaf Al-Qahtani, termasuk bahaya lisan adalah fitnanul haq, menyembunyikan, mendiamkan perkara yang hak. Sholat itu penting, anaknya gak dibiarin. Bahkan ngebanguninnya kasihan, masih kecil. Ya, gak dibangunin subuh. Nah, masih kecil nanti perkembangan tubuhnya terganggu. Banyak teori-teorinya. Akhirnya gak pernah sholat subuh. Subuh dibangunkan, diajak, bapaknya ajak. Tapi sekarang udah banyak kendaraan. Ya, dan itu sangat efeknya sangat besar kalau anak-anak dibawa ke masjid. Ya, cuman diawali dengan nasihat dulu nanti di masjid, jangan ini, jangan ini, gitu. Jadi gak mengganggu jamaah. Dan kita gak boleh galak sama anak-anak di masjid. Nah, bayangkan kalau anak-anak takut sama kita, ya, masjid horor sekali, akhirnya ke PlayStation. Ya, mau anak-anak kita ke gereja, kayaknya di gereja adem yang gak pernah dimarahin. Nah, dapat coklat lagi. Di masjid dapat sabetan. Ya, mendingan ke gereja. Ah, oke. Tunggu ya. Ya. Jadi itu amanah, tentunya masih banyak yang tidak mungkin kita bahas semua. Ya, supaya tidak ngantuk, ya kita dalam untuk tanya jawab. Ya, amanah yang lain adalah al-amalul ladzi, ya, amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan kalau ada mau tanya. Tidak menyusui, head ya, karena hukum head itu kodok. Karena head enggak ada yang fidyah. Nah, bagaimana pembayarannya? Para ulama berbeda pendapat. Yang jelas ada keihtiyat itu boleh, kehati-hatian, tapi tidak boleh mendahului sesuatu yang belum pasti. Contohnya, orang langsung bayar 30 atau 29 padahal masih baru hari ke 23 atau 25 atau sekarang ini kan hari 25, tapi dia bayar 30, ini gak betul. Bayar aja 25, sisanya nanti lihat. Kenapa? Karena kan belum tentu hidup tanggal sampai akhir ini, kan begitu. Jadi bayar yang sudah lalu saja. Atau asal daripada Anas bin Malik, bayarnya terakhir. Berapa yang ditinggalkan dari pertama? Ternyata 29 hari, maka diundang, atau 30 hari, maka undang orang miskin, atau dibagikan kepada 30 orang miskin, atau satu orang miskin untuk 30 kali makan dengan harga yang biasa yang dia harga dimakan atau dilebihkan. Tuh, kurang nggak boleh. Biasa yang dimakan, contohnya kalau sekarang ini misalnya orang biasa yang adanya kemampuannya warteg misalnya 15.000 ataupun yang padang misalnya 25.000 atau 20.000, misalnya dia mau bayar terakhir, maka dihitung misalnya 30, ternyata tahun ini Ramadan 30. 30 kali 20.000 berapa? 600.000 ya. Beliin beras, sarden, minyak, bukan 600.000 kasih orang miskin, itu enggak boleh. Ya. Yang sunnah itu bentuk makanan atau bahan makanan. Yang bagus itu beras 600.000. Kalau mau beli 30 bungkus boleh. Bagiin, kan kalau ini susah, misalnya orang sudah susah, ya. Kalau nitip ke masjid harus bilang itu, nanti dibuat buka puasa bersama. Fidya kok buka puasa bersama. Kan yang puasa kan ada yang kaya, ada yang miskin. Gak berhak orang kaya makan fidya. Hati-hati tuh pengurus masjid. Kalau nerima ini apa nih? Fidya, oh, dalam bentuk 30 bungkus. Nah, jangan 30 bungkus. Ini buka puasa, menu buka puasa, ya. Yang parah lagi nggak tahu yang makan, yang habis buang juga lagi, ya, habis ngasih video. Tapi makanan saya kenal nih, yang makanan bapak itu lebih parah lagi, makanan video dimakan sendiri, ya. Jadi makanya susah. Kalau di rumah ya undang orang miskin, belum tentu datang kalau udah akhir-akhir begini kepada mudik semua. Makanya dibentuk dalam bentuk bahan makanan. 600.000 dibuat beli beras, sarden, minyak. Ya. Karena beras semua nanti dia nggak mampu beli lauk. Jadi udah dibentuk tiga itu. Nggak usah pakai duit sudah. Nggak usah sarden, dapat beras, angkat 600 beras, sarden, sisanya 200. Jangan. Sudah semua bentuk makanan. Oh iya. Nah itu kaidah-kaidahnya bisa dibaca dalam kitab-kitab Syarh Sunnah Al-Wajiz, ya. Ini yang adapun ada pendapat-pendapat, saya silakan kalau memang mau pakai nada imam pendapat Syekh Fauzan, ya, atau pakai pendapat imam Syafi'i dalam hal ini memang berbeda. Makanya semua kita ini kan mana yang lebih sesuai dengan tabiat agama. Apa tabiat agama? Mudah. Ad-dinu yusr. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Jami' Sahih. Ad-dinu yusr. Agama ini mudah. Ayatnya juga menyatakan, innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau ada pendapat mana yang ringan, mana yang berat, yang dua-duanya ada dalil, cari yang ringan. Makanya ada kaul Aisyah Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari, di dalam Fathul Bari, Rasul apabila disuruh milih, maka dia pilih yang ringan selama enggak dosa. Nah, kita enggak akan lebih hebat dari Rasul, nyari yang susah-susah ngapain. Rasul aja kalau disuruh milih, maka dia cari yang ringan selama tidak dosa. Itu hadis Bukhari dari Aisyah. Nah, jadi dalam hal ini pendapat yang paling ringan itu fidyah itu, nah, baik menyusui maupun hamil, begitu. Baik, Allah. Ya. Fidyah. Ya, tadi yang jelas bahwa fidya itu untuk orang yang fakir atau miskin. Adapun yatim bergantung. Kalau memang itu yatim piatu termasuk golongan daripada fakir miskin boleh. Tapi kan nggak semua yatim piatu itu miskin. Ya, ada memang pondok yatim yang keren gitu yang memang orang-orangnya kaya, ini nggak perlu itu. Memang anak-anaknya itu ya mungkin anak-anak kaya meninggal bapak ibunya diurus, jadi high class lah. Mereka punya harta yang tersimpan, jadi di panti asuhan yang mewah, yang cukup ini nggak kena, karena bukan yatim piatu yang diperintahkan kepada fakir miskin siapapun dia. Nah termasuk di dalamnya apabila ada yatim piatu yang miskin atau fakir ya bisa, boleh untuk makannya. Ya, jadi dilihat dulu, ya tidak semua anak yatim itu fakir atau miskin. Ada anak yatim yang kaya begitu. Dan yatim bukan bagian daripada pembagian atau yang bermustahik. Mustahik di dalam fidya adalah fakir miskin. Dia bisa yatim, bisa enggak, ya begitu. Nah kemudian apa tadi? Membayarnya. Para ulama yang rajih adalah karena itu keperluan untuk Ramadan, maka diutamakan adalah pada waktu Ramadan. Dan asar dari Anas bin Malik akhir daripada Ramadan, bukan masuk pada Syawal. Ya. Tapi seandainya ada juga ulama yang berpendapat boleh di kalangan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi membolehkan. Kenapa? Karena kalau ayatnya fafidyatun min ayyamin ukhra, apa? Pada hari setelah boleh. Dari pemahaman ayat itu ada ulama yang jelas dulu berapa yang ditinggalkan baru bayar. Makanya ketika jelasnya itu ternyata masuk satu Syawal, wah baru total 30 yang ditinggalkan bayar, masuk sudah satu Syawal boleh. Ini masalah keutamaan saja, bukan haram, bukan enggak sah. Sah, sampai satu Syawal dia baru bayar fidya, sah. Tapi utamakan yang proji adalah ketika Ramadan. Nah, ketika Ramadan untuk orang berbuka begitu, untuk orang-orang miskin supaya ya dia cukup, itu yang utamakan. Jadi kalau soal boleh, sah boleh, tapi yang utama yang wajib adalah memang ada yang keras tidak boleh tapi tidak ada dasarnya, itu hanya pendapat-pendapat saja. Apalagi asal ya asal Anas bin Malik ketika bayar ketika Ramadan, tapi ini asal bukan ditahdid, bukan untuk membatasi di luar Ramadan nggak boleh, tidak. Kalau ayatnya kalau ditafsirkan malah bisa menafsirkannya setelah Ramadan. Ya, begitu. Ya, sekarang. Ya. Ya. Kalau santunan itu bebas kan, bentuknya bisa sedekah, bisa infak, bisa hadiah. Hadiah boleh, mau dia anak yatim kaya, tapi kita ini misalnya sudah dikumpulin suatu panti asuhan, ya kita kasih semua. Kalau itu tidak ada masalah, santunan yang dalam bentuk infak, sedekah itu bebas, hadiah bebas. Ini kasih pokoknya siapa aja yang anak yatim di sini, mau kaya mau enggak, tolong kasih, mesti bebas. Nah, ketika kita mengeluarkan zakat mal, fidyah, nah itu ada aturannya, tidak semua akan dapat. Begitu. Makanya kalau ngasih itu harus ijab kabulnya jelas. Ini apa nih? Jangan main terima aja. Nah, seorang yang memegang partai asuhan, ini apa nih? Apa nih? Harta apa ini? Ya kita juga yang ngasih jangan main kasih aja. Diterangkan dulu sehingga tidak salah sasaran. Ya. Hah? Anak yatim, orang yang kehilangan anak, waladul kepada bawahi, orang anak yang kehilangan bapak atau bapak ibu. Anak, ya anak, anak balik, belum balik. Iya, belum balik. Kok kalau belum balik itu yatim semua. Kakek-kakek yatim itu siapa yang balik yatim? Ya, balik. Sebelum balik itu anak yatim. Begitu balik enggak. Nah kalau sudah balik tapi belum mampu, itu bukan ini ya, istilahnya sekedar ini saja bantuan apa begitu. Ya fakir nggak disebut yatim lagi. Orang fakir atau miskin begitu. Nah di dalam definisinya ya bahwa yang disebut yatim adalah anak yang belum balik. Nah, yang kehilangan baik bapak ibu atau bapak saja. Hah? Kalau ibu aja enggak, bukan disebut yatim. Ketika kehilangan ibu, bapaknya bisa kawin lagi. Dan bapaknya kan tulang punggung, makanya enggak disebut yatim orang yang kehilangan ibu. Nah, kehilangan bapak baru yatim. Nah, kehilangan bapak ibu itu juga hanya Indonesia. Yatim piatu itu enggak dikenal di Arab. Apa itu piatu? Nah, orang Arab bingung apa itu? Mana piatu? Yatim aja. Al-Qur'an hanya yatim. Nah, kita pakai yatim, kehilangan bapak, kehilangan bapak ibu, yatim piatu. Kehilangan ibu apa? Piatu. Hah? Piatu aja enggak ada juga. Itu karangan Indonesia aja. Maka yang disebut yatim ya, bisa kehilangan bapak ibu atau bapaknya meninggal. Kalau ibunya meninggal bukan yatim. Bapaknya ini kok masih menanggung. Binnya kan bin bapaknya. Menanggung kan bapaknya. Nafkah kan di tangan bapaknya, bukan di tangan ibunya. Ya begitu. Baik. Ya, ya. Zakat fitri, ya. Ya. Sedangkan riwayat dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lain dari Ibnu Abbas, di mana Rasulullah memerintahkan kepada amdun para manusia, ambak, merdeka ataupun budak, ya, ya itu untuk mengeluarkan zakat al-fitr, ya membersihkan apa-apa kekurangan kita selama dalam Ramadan ini. Nah, batas kemampuannya apa? Batas kemampuannya seorang itu punya makanan satu hari satu malam dianggap mampu. Kalau enggak itu baru dia enggak boleh, enggak bisa mengeluarkan. Nah sekarang punya enggak ada. Sekarang makanan satu pagi misalnya sarapan 5.000. Siang.